إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas penjelasan untuk hadis Ashabul Ghar, tiga orang yang terjebak dalam gua. Ini terakhir kita bahas tentang orang yang kedua yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal solehnya berupa menjaga diri dari zina, di mana dia punya saudara sepupu yang sangat cantik, yang sangat dia cintai dengan perasaan cinta yang sangat luar biasa, dan untuk bisa berzina dengannya atau kesempatan berzina dengannya, dia pun mengeluarkan uang sebanyak 120 dinar. Padahal 1 dinar itu sama dengan 4/4 gram emas, 4,25 gram emas. Maka dia keluar uang sebanyak 510 gram. Nih, 510 gram, setengah kilo emas dia keluarkan untuk mendapatkan kesempatan berzina dengan sepupunya. Setelah dia serahkan uang sebanyak 510 gram emas tadi dan telah ada di depannya kesempatan untuk berzina, kemudian dia diingatkan oleh perempuan tersebut dengan Allah, maka dia pun langsung tersentak kaget dan tiba-tiba keinginannya untuk berzina itu hilang, meskipun perempuan tersebut tetap sangat dia inginkan dan sangat dia sukai. Dan uang 510 gram yang telah dia berikan pun kemudian dia tinggalkan perempuan tadi, tidak jadi berzina dengannya setelah kesempatan ada di depannya, dan uang sebanyak 510 gram tadi pun tidak dia minta kembali, namun dia biarkan dibawa pulang oleh perempuan tersebut. Maka dia katakan, ya Allah, jika aku melakukan hal ini ikhlas karena mengharap ridhamu, maka hilangkanlah kesusahan yang menimpa kami ini. Maka batu tersebut bergeser sedikit, namun belum bisa menyebabkan tiga orang ini keluar dari gua tadi. Kemudian orang yang ketiga, qala syarih rahimallahu ta'ala, wa amma thalithu, adapun orang yang ketiga, maka dia bertawassul, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amal. Amalnya berupa al-amanah, berupa amanah dalam amanah dengan barang titipan milik orang lain. Bahkan barang yang titipan orang lain ini pun dia perlakukan dengan islah, dia perbaiki dengan dia investasikan, dan dia pun sangat ikhlas dalam beramal. Dia tidak menggerutu manakala orang tadi mengambil semua hartanya. Maka dia bercerita bahasanya dia mempekerjakan beberapa orang untuk menggarap atau mengerjakan satu kegiatan. Maka semua pekerja telah dia berikan upahnya dan bayarannya, kecuali ada satu orang yang sudah pergi sebelum dia mengambil apa yang jadi upahnya. Kecuali satu orang yang dia meninggalkan upah tersebut tanpa mengambilnya, karena dia mendahulukan untuk pergi. Akhirnya orang yang mempekerjakan alias si bos ini kemudian menginvestasikan uang anak buahnya atau uang salah satu pekerjanya yang ditinggal dan tidak diambil. Fasara yatakassab bihi, maka uang tadi kemudian dia jadikan sebagai modal usaha, ya, usaha perdagangan, jual dan beli dan yang lainnya. Akhirnya uang yang jumlahnya sedikit tadi berkembang. Dari uang yang sedikit tadi kemudian jadi unta, jadi sapi, kambing, budak, dan harta yang sangat banyak. Maka setelah sekian tahun lamanya, atau bahkan boleh jadi sekian puluh tahun lamanya, faja'ahu ba'dahin, maka datanglah pekerja tadi menemui orang yang pernah mempekerjakannya 10 tahun yang lewat. Lalu dia berkata, wahai hamba Allah, berikanlah kepadaku apa yang menjadi upahku. Maka sang majikan pun mengatakan, dan mungkin ketika dia katakan ini, dia mengatakan di depan pelataran atau di depan padang gembalaan, maka dia katakan, semua yang engkau lihat, kau saksikan di depan matamu, itulah upahmu. Itu di sana ada unta, ada sapi, ada kambing dan budak. Maka si pekerja mengatakan, jangan engkau ejek diriku, upahku itu tidak seberapa, upahku itu cuma sedikit, upahku yang ada di tempat mujma nilainya sedikit. Fakaifa li kullu ma ara, maka bagaimanakah mungkin menjadi milikku semua yang aku lihat saat ini, berupa unta, sapi, kambing dan budak. Maka jangan mengejek diriku. Maka sang majikan mengatakan, itu memang asli tulen milikmu semua. Akhirnya orang tadi pun mengambil semua harta tadi dan menggiringnya, karena bentuknya berupa hewan-hewan ternak, seluruhnya, dan tidak menyisakan sedikit pun, meskipun hanya seekor kambing sebagai uang terima kasih dan balas jasa. Seluruhnya dibawa pergi tanpa disisakan satu pun. Dan orang ini pun ya tidak batin-batin. Orang ini pun juga tidak ngomel di belakang. Maka dia demikian ikhlas dalam menginvestasikan harta atau uang milik si pekerja. Maka dia berdoa, ya Allah, jika aku lakukan itu semua karenamu, maka hilangkanlah kesusahan kami ini. Fanfarajat sakhatu, maka batu pun bergeser untuk ketiga kalinya, maka terbukalah pintu gua, dan mereka pun bisa keluar meninggalkan gua tersebut berjalan. Karena mereka tawassul, yaitu berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh mereka yang mereka lakukan, amal-amal tersebut ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Ini gambaran atau isi dari hadis Ashabul Ghar, tiga orang yang berniat untuk menginap di satu gua, namun malah jadi awal malapetaka baginya karena pintu gua tertutup secara tiba-tiba disebabkan adanya batu yang turun dari gunung. Akhirnya mereka berdoa, dan masing-masing berdoa dengan menyebut amal soleh terbaik yang mereka pernah kerjakan, dan Allah nyakabulkan. Batu tersebut bergeser tanpa perlu didorong. Setelah tiga kali mengalami pergeseran, akhirnya sudah cukup untuk keluar dan bisa meninggalkan gua tersebut. Kemudian kandungan hadis, di antara faedah, di antara ibar, di antara ibrah, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, di sini terdapat dalil keutamaan berbakti dengan kedua orang tua. Maka berbakti kepada orang tua di antara amal soleh yang akan bisa menjadi sebab hilangnya susah, akan jadi sebab Allah menghilangkan kesusahan, akan hilang dengan sebab amal soleh berbakti pada orang tua adzulumat, berbagai macam problem yang bertumpuk-tumpuk bagikan tumpukan kegelapan. Kemudian ada sini menekankan keutamaan iffah, menjaga kehormatan dan tidak terjumus dalam zina. Karena jika seorang itu menjaga dirinya dari zina, padahal dia mampu untuk berzina, kesempatan berzina terbuka lebar di depannya, maka ini termasuk amal yang paling utama. Karena terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya orang yang bisa semacam ini termasuk 7 jenis manusia yang akan Allah naungi di naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, di sana Nabi sampaikan seorang yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan di masyarakat dan memiliki kecantikan dan cantik luar biasa, diajak berzina namun laki-laki tersebut menolak, sesungguhnya aku merasa takut kepada Allah. Maka perempuan yang maka laki-laki yang menjadi salah satu ashabul ghar ini telah diberi kesempatan oleh perempuan yang dia sukai untuk berzina dengan dirinya. Lalu dia tinggalkan perempuan tersebut karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Maka dia memiliki iffah, keterjagaan yang sangat sempurna. Fayurja, maka orang tersebut diharapkan termasuk orang yang Allah beri naungan. Pada naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian hadis ini atau kisah Ashabul Ghar ini dalil keutamaan amanah. Keutamaan islahil amal lil ghair, bekerja dengan baik untuk kepentingan orang lain. Maka orang ini sangat memungkinkan baginya tatkala si pekerja itu datang untuk hanya memberikan apa yang jadi upahnya. Sebesar upahnya masa silam. Sehingga ya baqa hadzal mal lahu, sehingga harta yang ada itu tetap menjadi miliknya. Akan tetapi karena dia adalah orang yang amanah, karena dia adalah orang yang terpercaya dan orang yang tulus untuk saudaranya dan menginginkan kebaikan untuk saudaranya, maka dia berikan kepada saudaranya tadi semua hasil investasi dari upahnya yang nilainya tidak seberapa di masa silam. Kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran, atau di antara pelajarannya adalah di sini terdapat penjelasan tentang kemahakuasaan Allah Azza wa Jal, di mana Allah Ta'ala menghilangkan dari mereka, itu mungkin yang tepat anhum, Allah hilangkan dari mereka, Allah geser dari mereka batu besar tersebut dengan izinnya. Padahal tidak ada alat untuk menyingkirkannya. Tidak pula datang sejumlah banyak orang atau banyak orang yang mendorongnya. Namun dia geser sebanyak 3 kali tersebut semata-mata karena perintah Allah Azza wa Jal. Maka Allah perintahkan batu tersebut untuk menggelinding, kemudian menutupi pintu gua. Kemudian Allah perintahkan batu tersebut untuk tanfariju anhum, untuk benggang, untuk menyingkir dari mereka. Akhirnya mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Wallah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Maka ini menunjukkan kalau Allah adalah zat yang maha kuasa. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini menunjukkan bahasanya Allah adalah zat yang mendengar doa. Karena Allah mendengar doa mereka lalu mengabulkannya. Karena mereka adalah doa orang yang serius, yang doanya penuh konsentrasi. Demikianlah doanya orang yang susah. Ketika orang itu susah dan sadar tidak ada yang bisa menolong dan menyelamatkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berdoa dengan penuh kesungguhan, penuh konsentrasi. Maka ini adalah doanya orang yang mutar, orang yang dalam kondisi kesusahan. Amma yujibul mutara idza da'ahu. Bukankah Allah adalah zat yang mengabulkan doa orang-orang yang kesusahan, bingung, kesusahan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya keikhlasan dalam beramal, dan inilah menjadi sebab kenapa hadis ini diletakkan di sini. Bahasanya keikhlasan adalah di antara sebab hilangnya kesusahan. Karena masing-masing dari 3 orang itu semua mengatakan, ya Allah, jika aku lakukan hal ini karenamu, maka hilangkanlah kesusahan kami ini. Adapun riya, pamer, wal iyadzubillah, maka orang yang tidaklah mau melakukan amal kebajikan, amal soleh kecuali supaya dilihat orang dan didengar orang, karena dia ingin dipuji-puji oleh banyak orang, maka amal yang dikerjakan dengan niat pamer ini adalah bagaikan kazubadi, bagaikan buih yang akan hilang percuma dan pelakunya tidak bisa mengambil manfaat darinya. Nas'alullaha ayyarzuqana wa iyyakumul ikhlasa lahu. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita sekalian keikhlasan dalam beramal hanya kepadanya. Fal ikhlas huwa kullu syai'. Maka ikhlas adalah seluruhnya segala sesuatunya untuk Allah. Maka tidaklah engkau jadikan untuk satupun makhluk sedikitpun dari ibadahmu. Namun jadikanlah seluruh ibadah hanya untuk Allah semata azza wajal, sehingga jadilah ibadah tersebut ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Karena terdapat hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, ana arna syurka anis syirki, sehingga aku tidaklah membutuhkan kemusyrikan, aku tidak membutuhkan amal yang diduakan. Maka siapa melakukan satu amal, dia duakan aku dengan yang lain, taraktuhu wa syirkahu, maka biarkan dia bersama sekutunya, atau kubiarkan dia bersama amalnya yang tercampur antara niat kepada Allah dan niat buruk mengharap pujian dan sanjungan manusia. Wallahul muwafiq. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini menunjukkan bahasanya tidak semua meninggalkan maksiat itu berpahala. Nah, meninggalkan maksiat itu tergolong amal soleh, manakala meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Oleh karena itu, maka orang yang kedua dia dinilai beramal soleh dengan meninggalkan zina, karena dia meninggalkan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggalkan maka orang itu meninggalkan maksiat itu baru berpahala, manakala meninggalkan maksiat karena takut pada Allah. Adapun orang meninggalkan maksiat karena belum adanya kesempatan, karena habisnya uang, karena sakit-sakitan, maka dengan penuh tekad seandainya sembuh akan kembali dilanjutkan. Maka orang meninggalkan maksiat-maksiat semacam ini, dia tidaklah bernilai pahala, tidak bernilai amal saleh, namun tercatat tetap sebagai sebuah maksiat. Kemudian di hadis ini terdapat pelajaran penting berkaitan dengan kaidah penting ekonomi dalam Islam, yaitu kaidah yang mengatakan bahasanya al-mal wa ma yatarattab minhu li sahibil mal. Bahasanya harta dan dampak dari harta seluruhnya adalah milik si pemilik harta. Maka harta dan apa yang bisa dihasilkan dari harta tersebut, dan semua yang dihasilkan dari harta tersebut seluruhnya adalah milik pemilik harta. Maka uang yang nilainya tidaklah banyak, boleh jadi cuma 500 ribu rupiah, kemudian diinvestkan, dikelola sampai akhirnya jadi sekian puluh ekor sapi, sekian ratus ekor kambing, sekian puluh budak, maka itu dikatakan oleh orang tadi seluruhnya adalah milikmu, karena engkaulah sahibul mal, karena engkaulah orang yang memiliki dan orang yang punya hak kepemilikan atas harta yang menjadi modal investasi. Maka sesuatu yang didapatkan dari harta ini muncul, ini ada dikarenakan pemanfaatan suatu uang, maka semua yang muncul ini adalah milik si pemilik uang. Oleh karena itu, maka dari kaidah ini kita ketahui di antara bentuk kezaliman yang banyak terjadi di masyarakat kita, sebagian orang yang tidak punya modal kemudian dimodali oleh orang yang punya modal. Beli jadi dikasih modal 10 juta misalnya. Lalu dia kembangkan uang 10 juta tadi dari usaha kecil-kecilan, kemudian jadi usaha yang besar. Dari sana kemudian dapat izin ini, izin itu, dapat SIUP dan sebagainya. Dan bisa beli, akhirnya bisa beli mesin ini, bisa beli mesin itu. Dari pengembangan terhadap uang yang semula nilainya 10 juta. Maka banyak orang di tempat kita akhirnya kok setelah jadi besar, maka si pengelola itu merasa ini adalah miliknya karena dialah yang jerih payah untuk mengembangkan uang tadi. Yang semula cuma 10 juta sekarang telah jadi ratusan juta nilainya. Akhirnya dia kemudian mengatakan kepada pemilik uang, ini hartamu, modalmu dulu 10 juta tak pulangkan. Kemudian ini semua adalah milikku. Maka ini adalah sebuah kezaliman. Tidak bisa demikian. Tidak bisa kemudian dengan sekedar memulangkan 10 juta modal awal, terus kemudian sisanya jadi milik pengelola. Namun menurut aturan Islam, pemilik harta itu adalah pemilik atas semua yang terwujud, yang ini gara-gara harta tadi. Maka bisa beli mesin ini, bisa beli mesin itu, punya, boleh jadi punya punya ruko, punya apa, punya izin dan sebagainya. Yang ini semua adalah pengembangan dari uang 10 juta, maka ini semua adalah milik si pemilik modal awal. Maka ini semua adalah milik si pemilik modal awal. Dengan sekedar dipulangkan 10 juta tidak bisa. Kemudian ini jadi miliknya, milik si pengelola. Kalau ini mau semua mau diambil alih oleh si pengelola, maka dia harus beli nilai ini semua. Ini berapa nilai totalnya, mesin dan sebagainya, izin dan seterusnya, izin dagang, izin perusahaan, ini nilainya berapa, oh nilainya 200 juta, maka dia bayar 200 juta, itu semua jadi miliknya. Tentu manakala si pemilik uang tadi, si pemodal tadi mau dibeli. Maka jika dia tidak mau dibeli, ya lain. Maka itu semua harta adalah, ini semua adalah milik si pemilik uang. Kalau dia sudah enggak cocok dengan si pemilik uang, maka dia tinggal pamitan. Pamitan, kemarin datang tanpa punya modal apa-apa, ya pergi juga tidak dapat modal apa-apa kecuali sekedar kesepakatan tentang pembagian keuntungan yang telah disepakati di antara mereka berdua. Adapun si pemilik uang, maka dialah pemilik perusahaan. Nanti ketika pengelola ini pergi, maka dia bisa cari orang lain yang bisa melanjutkan usaha yang telah berjalan. Ini contoh aplikasi dari kaidah al-mal wa ma yatarattab minhu li sahibil mal. Bahasanya harta dan apa yang muncul dan apa yang bisa didapatkan dan apa yang bisa dimiliki dari sebab sebuah harta, maka itu adalah milik si pemilik harta. Kemudian kita masuk pada bab yang kedua, bab baru di Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Bab yang kedua di Riyadhus Salihin adalah bab taubat. Kemudian An-Nawawi membawakan sejumlah keterangan seputar taubat. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama mengatakan taubat hukumnya wajib dari segala dosa. Maka jika maksiat tersebut antara adalah maksiat antara seorang hamba dengan Allah dan tidak berkaitan dengan hak sesama manusia, maka tobat dalam kondisi ini memiliki tiga syarat sah. Yang pertama, berhenti dari maksiat yang sedang dikerjakan, kemudian menyesali perbuatan tersebut, kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya selamanya. Maka jika hilang salah satu dari tiga hal di atas, maka tobatnya tidak sah. Namun jika maksiat tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka syarat sahnya ada empat. Di samping tiga yang telah disebutkan, maka syarat yang keempat adalah antabaro'a min haqqi sahibiha, adalah membebaskan diri dari hak orang lain. Maka jika hak orang lain yang dia ambil, yang dia hak orang lain tersebut berupa harta, karena dia mencuri harta milik orang atau dia jajan di warung namun tidak bayar, maka dia atau makan gorengan 10 ngakunya 5, atau naik bis kota tidak bayar, memanfaatkan kesempatan karena turun rame-rame, maka ini berupa mengambil hak harta milik orang lain, mengambil harta milik orang lain. Maka jika hak orang lain tersebut adalah harta atau semacam itu, raddahu ilaihi, maka syarat sah tobatnya adalah harta tersebut dikembalikan. Harta tersebut dikembalikan, barang curian dikembalikan, uang gorengan yang belum dibayar kemudian dibayarkan, upah naik bis kota yang belum dibayar kemudian dibayarkan, ini baru sah tobatnya. Kalau belum dibayarkan, maka belum sah, tobatnya masih batal, belum sah. Wa in kana hadda qadhfin, jika kejahatannya berkaitan dengan hak orang lain adalah menuduh zina orang lain tanpa alasan. Tanpa alasan atau semacam itu, makannahu minhu, maka adalah dia menyerahkan diri dan memberikan kesempatan supaya hukuman bisa dilaksanakan pada dirinya. Au talaba afwahu, atau meminta maaf kepada orang yang memiliki hak. Maka jika menuduh orang lain berbuat zina dengan mengata-ngatai seorang anak dengan mengatakan dasar anak ilunde misalnya, maka berarti dia menuduh zina ibunya. Maka dia menuduh zina ibunya. Jika dia tidak punya 4 orang saksi, ya, maka dia punya kewajiban untuk, jika aturan Islam tegak di tempat tersebut, dia menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang dan meminta untuk dihukum. Jika tidak memungkinkan karena di tempat tersebut aturan Islam dalam masalah ini tidak diterapkan, maka di sini ya, tinggal pilihan yang kedua, meminta maaf kepada orang yang dia tuduh tanpa dasar. Kemudian jika dosanya hak orang lain tersebut adalah riba, maka di sini pendapat An-Nawawi, namun pendapat An-Nawawi di sini perlu dirinci, istahallahu minha, maka adalah dia minta maaf kepada orang yang dia bicarakan di belakang. Maaf, kemarin saya mengujingmu dengan mengatakan demikian-demikian, tolong maafkan aku. Namun yang benar, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di Wabilus Sayyib, dosa, jika dosa itu berkaitan dengan riba, maka bentuk tobatnya adalah dirinci. Jika riba yang dilakukan itu telah sampai ke telinga orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan tahu kalau dia dirasani oleh fulan-fulan di sini. Maka bukti tobat atau syarat sah tobat harus datang minta maaf. Kemudian yang kedua, namun jika orang yang dibicarakan itu tidaklah tahu, belum dengar, belum sampai kepadanya kabar kalau dia dibicarakan oleh orang di tempat ini dan itu oleh si A atau si B, maka ketika orang yang menggunjing si A atau si B ini bertobat, dosanya riba dan membicarakan orang, maka dia tidak perlu datang meminta maaf. Karena datang meminta, datang di sini, datang dan berterus terang di sini hanya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada maslahat yang diharapkan. Oleh karena itu, maka tobat dia adalah dua. Pertama adalah meralat di tempat-tempat dia membicarakan dengan cara dia memuji-muji, menyebutkan sisi-sisi positif dari orang yang dibicarakan. Kemudian yang kedua, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan saudaranya yang dia bicarakan. Namun kalau pendapat An-Nawawi, ini adalah pendapat sebagian ulama, tidak merinci. Pokoknya riba harus minta maaf. Namun insyaallah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang merinci, membedakan antara riba tersebut telah sampai ke telinga orang yang dibicarakan ataukah tidak. Kemudian wajib hukumnya bertobat dari semua dosa. Gimana jika orang itu punya beberapa dosa kemudian bertobat dari sebagian dosa dan belum bertobat dari yang lainnya? Maka jika seorang itu baru bertobat dari sebagian dosa tanpa bertobat dari yang lain, dia mencuri, dia berzina, berzinanya tobat, mencurinya belum, maka keabsahan tobatnya diperselisihkan ulama. Shahat taubatuhu inda ahlil haq min dzalikal dzambi, maka sah tobatnya menurut pendapat yang benar dari dosa tersebut. Wa baqiya ahlil baqi, namun dia tetap berdosa atas dosa yang masih tersisa yang belum dia bertobat darinya. Dan terdapat banyak dalil Quran dan sunnah dan ijma' umat Islam akan wajibnya bertobat. Di antara dalil wajibnya tobat, dan beliau bawakan tiga ayat, watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Maka bertobatlah kalian kepada Allah, kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat yang ke-31. Kemudian di surat Hud ayat yang ketiga, wa anistaghfir rabbakum tsumma tubu ilaih. Hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian dan hendaklah kalian bertobat kepadanya. Kemudian di surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Penjelasan lebih detailnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.